Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya. Sebelum saya pergi ke Taiwan, suami saya meminta bersumpah kalau saya kirim uang kepada orang tua saya tanpa memberitahu dia, saya akan jadi orang kafir. Pertanyaannya, kalau seumpama saya kirim uang pada ibu saya tapi tidak memberitahu suami, apakah berarti saya sudah menjadi orang kafir? Maaf, mohon jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana masalah kafir, ntar dulu terakhir. Bagaimana hukumnya seorang istri membantu ibundanya tanpa izin dan sepengetahuan sang suami? Jawabannya adalah duitnya siapa? Hei para istri, jika duit suamimu kau berikan kepada siapapun harus izin. Kalau tidak izin, Anda durhaka kepada suami. Tapi kalau duitmu sendiri yang engkau berikan tanpa izin sang suami, boleh-boleh saja, wong duit-duitmu suka-suka kau bagi-bagi masjid, pesantren, duitmu sendiri. Tapi bukan duit suami. Suami kalau ingin memberikan uangnya kepada siapapun juga boleh. Dan haram seorang suami memberikan duitnya istri kepada orang lain. Artinya, jika ada seorang istri memberikan uangnya kepada ibundanya tanpa sepengetahuan sang suami, sah dan tidak dosa, enggak masuk wilayah kafir biarpun diancam kafir. Seorang suami yang memberikan uang kepada ibundanya, ayahandanya, asalkan duitnya sendiri, sah. Asalkan urusan nafkahnya sudah dipenuhi kepada keluarganya, sah dan dapat pahala. Cuman sekarang pertanyaannya adalah, tadi yang bertanya di Taiwan, memangnya kenapa suamimu kalau tahu, rupanya suaminya kalau tahu marah, berarti suamimu kayaknya bukan manusia beneran. Nah, wong istri yang bantu ibunya kok gak senang itu bagaimana? Makanya kami ingatkan, hei para istri yang solehah, ajari suamimu semakin hari semakin baik kepada bapak ibunya. Hei para suami, kalau kau suami bener, ajari istrimu semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Selalu tanyakan, Mi, istriku tercinta, kau sudah ngirim apa ke ibumu? Belum, Ma. Ini aku kirim duit. Itu hebat. Ini malah melarang istri mau berbuat baik ini. Jangan-jangan bukan manusia yang sesungguhnya, jelmaan dia itu. Oh, istri yang berbuat baik kok dilarang, diancam masuk wilayah kafir. Justru Anda sebagai seorang suami, didik istri, sering kirim, Ma, yang ini adalah uang sakumu, uang bulanan. Ini ada tambahannya untuk ibumu. Wah, ini baru hebat. Suami soleh ini model-model begini ini nih, soleh, soleh semuanya. Ada istrinya mau berbuat baik pada ibunya dilarang. Ada lagi yang parah lagi, suaminya bantu ibunya sendiri marah-marah. Wanita jin itu. Awas, yang merasa jadi jin sadar di sini. Ada angkat tangan mau didoain khusus. Yang merasa jin doain khusus. Angkat tangan. Ada angkat tangan tuh. Amin. Janganlah, suamimu itu adalah punya kewajiban berbakti kepada ayah ibundanya. Maka sebagai istri yang solehah, Anda harus dukung dia untuk berbuat baik kepada bapak ibunya. Bahkan rumus rayuan yang paling dasar adalah pantulan. Kalau Anda merayu, Bang, cintaku kepadamu segede gunung Himalaya, biasa. Tapi kalau ternyata Anda sebagai seorang istri tiba-tiba pergi ke pasar dengan suamimu, tak tahunya setiap belanjaan dilebihkan, dibungkusin, lalu suami bertanya, Neng, yang untuk siapa ini? Diam aja, tenang aja, Bang. Tapi untuk siapa ini? Untuk ibu. Ibu siapa? Ibu mau enggak sudah meninggal? Bukan ibu saya, ibunya Abang dong. Jatuh cinta yang kedua kali. Ini mau berbuat baik malah dilarang-larang. Diam-diam tambah benci pada dirimu. Ini ibuku yang melahirkanku, kenapa tidak boleh? Biasanya akhirnya menjalani hidup hanya terpaksa. Sudah terlanjur punya anak 16. Tak taunya istrinya sudah enggak pantas disayangi. Karena apa? Tidak sayang dengan ibunya. Indah hidup ya, selesai. Wallahu a'lam bishawab.